Pada pertemuan sebelumnya kita sudah juga membahas pertanyaan ke-10, yaitu pertanyaan 10 ini kaitannya dengan pertanyaan ke-9, Aynallah, di mana Allah. Ketika ada pertanyaan di mana Allah, maka ini berkaitan dengan tauhid asma was sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa sikap memisalkan dan tanpa sikap menanyakan bagaimana dan tanpa sikap mengganti nama dan sifat tersebut, dan juga terakhir tanpa meniadakan nama dan sifat tersebut. Kemudian kita sudah pelajari bahwa pertanyaan Aynallah, di mana Allah, maka pertanyaannya adalah, jawabannya adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Kita sudah jelaskan apa itu istiwa, kemudian apa syubhat-syubhat orang yang menolak istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ke-11 masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yaitu pertanyaan halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita. Maka kita sudah jawab, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmu pengetahuannya, dan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian kita sudah jelaskan kebersamaan Allah terhadap hambanya ada dua, kebersamaan yang umum, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mendengar, melihat seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mendengar, melihat seluruh hamba-hambanya. Siapapun dia, mukminnya, kafirnya, orang ahli maksiatnya atau ahli taatnya, Allah bersama hamba-hambanya secara umum. Adapun kebersamaan Allah secara khusus adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, perlindungan. Ini kebersamaan yang khasah, yang khusus, yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Seperti Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Baik. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan ke-12. Pertanyaan yang terakhir dari bab ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, ma hiya fa'idatut tauhid, apa fa'idah tauhid. Bab kita adalah at-tauhid anwa'uhu wa fawa'iduh, tauhid macam-macamnya dan fa'idah-fa'idah. Apa fa'idah bertauhid? Dan ingat, ketika kita berbicara tentang tauhid ataupun ketika seseorang mengucapkan tentang tauhid, maka tauhid yang paling ditekankan, yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir, adalah tauhid apa? Uluhiyah. Atau disebut juga tauhidu af'alil ibad, tauhid perbuatan para hamba, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Atau disebut juga tauhidul qasdi wa talab, tauhid tujuan, maksud dari ibadah tersebut. Ya, maka ketika penulis di sini mengatakan apa faedah tauhid, maka tauhid yang dimaksud adalah yang paling pokok, yaitu tauhidul uluhiyah, Disebut juga tauhidul ibadah, disebut juga tauhidu af'alil ibad, disebut juga tauhidul qasdi wal talab. Itu nama-nama dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maksudnya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang diberikan segala macam jenis ibadah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Atau nama lain yaitu tauhidul ibadah. Maksudnya adalah seluruh jenis ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berbakti orang tua, segala macam jenis ibadah diberikan hanya kepada Allah. Atau namanya tauhidu af'alil ibad, yaitu tauhid perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa saja? Sholat, puasa, zakat, apa saja dari perbuatan hamba dalam kategori ibadah, maka diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau disebut juga tauhidul qasdi wa talab, segala macam maksud, niat, tujuan dalam ibadah hanya diberikan kepada Allah. Maka ketika penulis mengatakan apa faedah tauhid, berarti yang dimaksud ini apa faedah tauhid uluhiyah. Dan perlu diingat selalu, jangan sampai lupa, yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir, seorang muslim dengan musyrik, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan tauhid uluhiyah sinonim dengan ikhlas. Persamaannya juga ikhlas. Tauhid uluhiyah sinonim dengan Islam. Sama. Semuanya sama. Nanti kita akan contohkan beberapa ayat yang menunjukkan akan ini. Nah, sekarang ketika penulis mengatakan apa faedah tauhid, berarti yang dimaksud pertanyaan penulis adalah apa faedah tauhid uluhiyah. Ya, apa faedah tauhid uluhiyah? Saya akan tuliskan dulu tadi beberapa istilah dari tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Sama dengan, ini sama semua, ya. Tauhid al-ibadah. Kemudian tauhid af'alul ibad. Ini nama-nama semuanya sama. Kemudian tauhid al-qasdi wat-talab. Ya. Yang pertama uluhiyah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga af'alul ibad. Yang keempat al-qasdu wa talab. Ini semua sama. Dan ini inti tauhid. Ini tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ini yang membedakan seorang muslim dengan seorang kafir. Ini yang menjadikan darah seorang muslim suci, hartanya haram untuk diambil. Tauhid ini. Ini nama-namanya sama. Nah, tauhid ini sinonimnya semuanya, sinonim dari ini semua adalah ikhlas dan Islam. Nanti ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menyebutkan kata ikhlas, maka berarti dia tauhid. Ya, kalau seandainya menyebutkan kata Islam, maka berarti dia tauhid. Tuh. Ini harus diperhatikan baik-baik. Makanya sebelum kita membaca jawaban penulis, kita harus memahami dulu apa makna dari pertanyaan penulis. Apa makna dari pertanyaan penulis? Ma faedatut tauhid? Apa faedah tauhid? Tauhid yang dimaksud adalah ini semua. Apa faedah ikhlas? Sama itu. Apa faedah Islam? Nah, sama itu. Karena itu semuanya adalah sinonim. Sama perkataannya, sama maknanya. Baik. Sekarang penulis mengatakan al-jawab, faedatut tauhid huwa al-amnu fil akhirah min al-'adzab wal hidayah fid dunya wa takfiruz dzunub. Faedah tauhid, keselamatan dari siksa, hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Seakan penulis di sini membagi faedah tauhid menjadi dua. Faedah di dunia dengan faedah di akhirat. Faedah di dunia yaitu mendapatkan hidayah di dunia, petunjuk di dunia. Faedah di akhirat, selamat dari siksa di akhirat. Faedah di akhirat, diampuni dosa-dosa. Nah, kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil seperti kebiasaan beliau. Ya. Setelah ini baru kita rinci. Apa saja faedah tauhid di dunia, apa saja faedah tauhid di akhirat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam tanda kurung kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari hukuman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Kita akan pelajari ayat ini dengan cara kita membaca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini. Perhatikan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam tanda kurung syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay haulai alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lah wa lam yushriku bihi syai'an humul aminuna yawmal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Lihat, mereka orang-orang yang mengikhlaskan, berarti apa? Mentauhidkan. Ikhlas sinonim tauhid sinonimnya ikhlas. Mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat. Aman dari apa? Dari siksa. Ya, aman dari siksa. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan faedah tauhid. Apa? Orang yang bertauhid, yang ikhlas, ya, orang yang Islam, senantiasa mendapatkan keamanan pada hari kiamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan petunjuk bukan hanya di hari kiamat tetapi di dunia. Sebelum akhirat, dia di dunia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Quran surat Al-An'am ayat 82. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma nazalat wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin." Qala, "Wa ayyuna lam yadhlim nafsahu fa nazalat inna syirka la dhulmun 'azim." Baik, saya harus menjelaskan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Susah mendapatkan ayat ini. Padahal pahalanya besar." Ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Muhtadun. Aman, petunjuk. Mendapatkan keamanan dari siksa di akhirat, petunjuk dunia akhir. Petunjuk dunia contohnya gimana? Contoh, diberi petunjuk untuk dapat kawan yang baik. Diberi petunjuk untuk dapat istri yang salehah. Diberi petunjuk untuk dapat pengajian yang benar-benar mengajarkan ilmu. Diberi petunjuk untuk bekerja di tempat yang halal. Diberi petunjuk untuk bersafar dengan tujuan yang baik dan macam-macam. Ini petunjuk di dunia. Diberi petunjuk mudah dalam beribadah. Diberi petunjuk mudah mendalami agama. Ini yang disebut dengan diberi petunjuk di dunia. Diberi petunjuk di akhirat bagaimana? Dia ini catat baik-baik. Sekuat tauhid seseorang di dunia, maka seistiqomah itu pula dia di atas sirat. Sekuat tauhid dia di dunia, tidak pernah melakukan kesyirikan, di atas sirat seistiqomah itu pula dia di atas sirat. Tidak pernah goyah, bahkan mungkin jalannya cepat bagaikan kilat, bagaikan petir yang sangat cepat. Sekuat tauhid seseorang di dunia, seistiqomah itu pula dia berjalan nanti di atas sirat. Ini yang disebut dengan petunjuk di akhirat. Nah, keutamaan ini syaratnya ini beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kebaikan. Hadis yang saya baru bacakan tadi riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadis ini sulit. Yang tidak pernah berbuat zalim siapa? Jangankan di waktu sore, siang, pagi saja kita sudah hampir ribuan kali berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Maka sulit ini. Ini hadis sulit. Yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. maka dia akan mendapatkan aman dan petunjuk. Sulit ini. Maka turunlah ayat dalam surat Luqman ayat 13. Yang dimaksud kezaliman adalah inna syirka apa? Zulmun adzim. Kesyirikanlah yang disebut dengan kezaliman. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maksud kezaliman di sini apa? Kesyirikan. Bahkan kesyirikan adalah kezaliman paling terbesar. Maka dia yang mendapatkan. Nah, penjelasan ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu mendapatkan keamanan di akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa sinonim tauhid apa? Ikhlas. Begitu juga Islam, begitu juga iman. Ayatnya ini. Ya. Nah, ini dari sini kita mengetahui keutamaan tauhid. Faidah tauhid aman dari siksa di akhirat. Nanti saya akan jelaskan lagi. Saya akan jelaskan aman di sini maksudnya apa. Kemudian petunjuk di dunia dan di akhirat. Paham ini Pak Ikhwan? Nah, oke. Okay. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yushriku bihi syai'an. Hak para hamba atas Allah adalah bahwa dia tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Berdasarkan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang bertauhid yang tidak mensyirikkan Allah maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa maksud tidak akan disiksa? Saya akan jelaskan setelah ini. Jelas antum sebut tulis dulu faidah tauhid, orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah, orang yang ikhlas, orang yang Islam, orang yang iman, orang yang bertauhid uluhiyah senantiasa tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan itu yang disebutkan oleh penulis. Saya akan rapikan penjelasannya. Sekarang kita akan sebutkan faedah tauhid, faedah ikhlas, faedah Islam, faedah iman di dunia. Kemudian nanti kita akan sebutkan faedah tauhid di akhirat. Baik. Makanya saya pernah berkata kepada akhi Marwan yang mengundang saya ke majelis ini dari grup Mahadha, saya katakan saya ingin ngaji kitab tauhid atau ngaji tentang tauhid tapi menyentuh hati. Salah satunya ini. Karena kadang-kadang kita belajar tauhid tapi hanya sekedar kulitnya saja. Hanya sebatas referensi, pembagian-pembagian seperti ini. Tapi tidak menyentuh hati. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari tidak masuk. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa diterapkan. Bahkan banyak orang yang khatam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan tetapi melakukan kesyirikan. Banyak orang yang khatam kitab tauhid mungkin masih berlaku riba dan semisalnya. Nah, kita akan membahas faedah tauhid di dunia. Faedah tauhid di dunia. Yang pertama, orang yang bertauhid senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah. Orang yang bertauhid senantiasa istiqamah dalam beramal ibadah. Senantiasa istiqamah dalam beramal ibadah. Apa dalilnya? Surat Fussilat dan juga surat Al-Ahqaf. Ayatnya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ayat ini Quran surat Fussilat ayat 30 dan Quran surat Fussilat surat Al-Ahqaf ayat 13. Fussilat 30, Al-Ahqaf 13. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yaitu orang-orang yang mengucapkan humul ladzina la yusyriku billahi syai'. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang ikhlas, innal ladzina qalu rabbunallah, kemudian summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah sampai mati, ibadahnya terus sampai mati, tidak terputus-putus, tidak semin kemis. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini berarti kita ambil faedah sangat luar biasa dari tauhid, dari ikhlas, bahwa orang yang bertauhid, orang yang ikhlas senantiasa istiqamah dalam amalnya. Sekarang cek diri kita, amal ibadah yang kita tidak ikhlas pasti bermasalah dengan, saya ulangi, amal ibadah yang kita tidak istiqamah pasti bermasalah dengan ikhlas, pasti bermasalah dengan tauhid. Saya beri contoh, sholat qobliyah ba'diyah yang tidak istiqamah, sholat di masjid bagi laki-laki tidak istiqamah, baca Quran tidak istiqamah, sholat tahajud tidak istiqamah. Itu Anda akui, tidak Anda akui, bermasalah dengan keikhlasan, ada masalahnya dengan tauhid. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah tauhid di dunia yang pertama, orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, orang yang Islam, orang yang iman senantiasa istiqamah sampai mati. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99. Lihat orang munafik, istiqamah mas, tidak istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalati qamu kusala." Orang munafik menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas, tidak istiqamah. Makanya sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Yura'unan nas, mereka berbuat riak kepada manusia. Yang membuat malas, yang membuat tidak istiqamah adalah riak, tidak ikhlas. Makanya Kalau di masjid setelah sholat isya tadi, semangat sholat qobliyah. Coba sampai rumah antum sholat malam. Karena biasanya kalau sudah sampai rumah, qobliyahnya atau ba'diyahnya di rumah itu sudah malas. Yang ada kalau sampai rumah, lepas peci, lepas baju, ganti baju maksudnya, jenggot lepas. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang melihat. Ba'diyah di masjid semangat, karena banyak kawan yang dia malu kalau tidak ba'diyah. Itu ada riya di situ. Dan biasanya yang riya tidak ikhlas, tidak istiqamah. Ini faedah pertama dari tauhid. Faedah yang kedua dari tauhid, orang yang bertauhid senantiasa diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Contoh, Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan Nabi Yunus alaihi salam berkata, berdoa, bermunajat, memanggil, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus, kenapa di dalam kegelapan-kegelapan? Kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan dalamnya ikan paus. Kenapa beliau sampai di situ? Karena beliau murka, marah terhadap kaumnya yang tidak taat kepada beliau. Kemudian beliau menceburkan diri, dimakan oleh ikan paus. Di dalam kegelapan-kegelapan itu, beliau dalam kesulitan, tidak bisa keluar ke daratan. Tetapi dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang bertauhid bisa akan dapat jalan keluar. Contoh yang lain, ayat yang saya sebutkan tadi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka beliau akan tinggal di perut ikan paus, di dalam lautan, di dalam gelapnya malam, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 144, "La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus alaihi salam tidak mengucapkan kalimat tauhid tadi, tidak mengucapkan tauhidul uluhiyah tadi, maka niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan manusia, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah solusi jalan keluar untuk kesulitan yang dihadapi di dunia. Ingin contoh nyata yang lain? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan doanya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Yang dipanggil siapa? Hanya Allah. Tauhid. Ya. Yang dipanggil siapa? Hanya Allah. Tauhidul uluhiyah. Tauhidul ibadah. Tauhid doa, yang berdoa kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, masih Nabi juga, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lihat. Dan ingatlah cerita Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika beliau tertimpa penyakit, beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendapat musibah penyakit. Sampai dikucilkan dari kampungnya, dikeluarkan, diusir dari kampungnya, gara-gara penyakitnya. Ya. Maka beliau mengatakan, anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku tertimpa musibah dan sesungguhnya engkau adalah ya Allah sebaik-baik yang Maha Pengasih. Yang dia tuju adalah Allah. Tauhid. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Contoh yang lain, bahwa tauhid memberikan solusi dalam kehidupan, yaitu hadis riwayat Bukhari tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa, kemudian mulut goanya tertutup dengan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'u Allah bi salihi a'malina." Tiga orang tersebut mengatakan, "Ini batu kita tidak akan bisa keluar dari goa ini karena batu ini. Dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ketika kita berdoa kepada siapa?" Dengan menyebutkan amal-amal saleh kita. Maka yang satu mengatakan saya bakti kepada orang tua, yang satu mengatakan saya amanah menjaga gaji pegawai, yang satu mengatakan saya menjauhi syahwat yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwa tauhid memberikan jalan keluar. Paham ya Pak Ikhwan? Baik. Itu faedah tauhid yang kedua. Faedah tauhid yang ketiga, yaitu membuat hati tenang. Orang yang bertauhid hatinya akan tenang. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia maksud kecuali Allah. Mau manusia memuji dia, mau manusia ngasih hadiah kepada dia, bukan urusan. Dia hanya ingin Allah melihatnya. Dia hanya ingin Allah memberikan pahala kepadanya. Adapun pemberian manusia, kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat bukan urusan. Hatinya tenang. Tidak pura-pura. Karena biasanya yang tidak ikhlas, yang tidak tauhid, yang tidak Islam berpura-pura. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutashabbi'u bima lam yurtab kana bisi thawbayzu." Orang yang berpura-pura padahal dia tidak memiliki, maka seperti memakai dua topeng. Berpura-pura, pura-pura saleh, pura-pura baca Quran, pura-pura salat malam, tidak ikhlas. Tidak tauhid, hanya sekedar karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dapat hadiah dari manusia. Nah, ini membuat seseorang akhirnya tidak tenang. Dan setiap yang berpura-pura pasti akan tergelincir pada suatu saat. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandai tupai meloncat maka akan tujuh. Itu benar itu. Yang berpura-pura pasti akan terlihat. Saya beri contoh ya. Ini contoh tidak berpura-pura. Nah, ini yang saya suka kajian tauhid itu karena ada kaitannya dengan hati. Bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita amalkan. Disebutkan di dalam kitab Sifatus Shaffah. seorang tabi'i bernama Abu Utsman An-Nahdi, muridnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah tersebut yang terkenal tersebut. Aku bermalam di rumah guruku 7 malam, 7 hari 7 malam. Pak, kalau 7 hari 7 malam sudah kelihatan aslinya. Kalau sehari semalam bapak antum ketemu anak cuma dari jam 8 sampai jam 9 masih bisa kita buat-buat, masih bisa berpura-pura. Kalau 7 hari 7 malam sudah ketahuan belangnya, tidak suka sholat malam, jarang baca Quran, jarang murojaah Quran, bakhil dan semisal, maka apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah, kata Abu Utsman An-Nahdi, fakana Abu Hurairah wa imra'atuhu wa khadimuhu yataqibuna al-laila athlathan. Maka ternyata selama 7 malam tersebut aku bermalam, aku lihat guruku Abu Hurairah, istrinya, pembantunya bergantian salat malam setiap malam, membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama Abu Hurairah, sepertiga kedua istrinya, sepertiga ketiga pembantunya. Terus bergantian besok malam lagi terus. Ini ikhlas. Ini tauhid. Ya. Maka yang semangat ibadahnya cuma di majelis ilmu, sedangkan kalau sudah keluar tidak lagi semangat. Yang takut kepada Allah cuma di majelis ilmu di masjid, sedangkan keluar masih berlaku riba, menyembuang di riba, mengerjakan pekerjaan haram, kurang ikhlas, kurang tauhid. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, faedahnya hatinya tenang, tidak ada beban. Karena yang dia tuju, yang dia maksud hanya siapa? Mau orang memuji, mau orang tidak memuji, ngasih hadiah, tidak ngasih hadiah, bukan urusan. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, sudah kita sebutkan, salah satu penafsiran dari tauhid adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya ikhlas atau tauhid atau iman atau Islam adalah seorang tidak menuntut atas amalnya yang melihat atas amalnya kecuali Allah, dan tidak menuntut yang memberikan pahala ganjaran hadiah atas amalnya kecuali Allah. Itulah, itu yang membuat dia tenang. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ana bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, ya, sinonim daripada ikhlas apa? Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan. Kenapa? Karena tidak ada yang dikejar. Orang mau mencacinya, mau memujinya, bukan urusan. Ngasih hadiah, nggak ngasih hadiah, bukan. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, faedah tauhid di dunia, yaitu seorang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalilnya tadi surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah para malaikat. Para ulama tafsir, terutama Imam Ibnu Katsir, mengatakan turunnya malaikat ini memberikan kabar gembira, wahai si fulan, kamu jangan takut, jangan khawatir. Ini saat sakaratul maut. Makanya orang yang bertauhid sakaratul mautnya enak, dalam artian mudah, senang, itu pun masih sakit. Ya. Ini faedah yang keempat. Dari orang yang bertauhid, niscaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Faedah yang kelima. Orang yang bertauhid maka dia akan terbebaskan dari beban apapun. Kenapa? Karena dia melepaskan perbudakan dari makhluk. Dia hanya memperbudak dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau sebutkan perkataan ini di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Walaysa lil qulubi sururun wa ladzatun tammatun illa fi mahabbatillah ta'ala." Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang bisa menenangkan hati, bisa menggembirakan hati kecuali mencintai karena Allah. Ya, antum punya teman saling cinta karena Allah, maka tidak ada yang menenangkan hati kecuali itu. Saya telpon dia bukan karena saya dapat komersil dari dia. Saya ingin ketemu dengan dia bukan saya dapat hadiah harta dengan dari dia. Ini indahnya tuh. Dia terlepas dari segala macam beban. Karena yang dia tuju hanya Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpura-pura. Yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada yang bahkan kadang-kadang kecintaan kepada Allah, kecintaan karena Allah melebihi daripada kecintaan hanya karena nasab ataupun perkawinan. Contoh misalkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Tidak ada hubungan perkawinan. Tidak ada hubungan darah. Tapi sangat cinta kaum Ansar. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka aku mencintainya. Kenapa? Karena didasari cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid tidak ada beban. Karena tidak ada yang dituju dari komersil dunia. Dia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menenangkan hati, melezatkan hati, menggembirakan hati dibandingkan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu beberapa faedah dari tauhid di dunia. Sekarang kita ambil faedah tauhid di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh ditambahkan tadi, ini penting juga. Faedah tauhid di dunia, negara akan menjadi adikuasa. Ini kalau kita lihat secara umum ya. Negara akan menjadi pemimpin adikuasa. Syarat mutlak tauhid. Indonesia ini kalau ingin menjadi pemimpin di dunia, kalau ingin jaya ditakuti oleh bangsa lain, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Tauhid. Beriman, tauhid. Ya. Apa janji Allah? Sungguh Dia, yaitu Allah, akan menjadikan mereka, yaitu orang-orang yang beriman bertauhid tadi, benar-benar menjadi pemimpin di dunia. Khalifah di dunia. Walayumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah akan menetapkan agama yang telah Allah la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh Allah akan benar-benar menggantikan untuk mereka rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Beribadah kepadaku, tauhid ibadah, tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Jadi dengan tauhid negara akan kuat. Negara akan menjadi lebih kuasa, pemimpin di dunia. Ini dengan tauhid. Makanya para ikhwah, dakwah salaf, para ustadznya yang mengusung dakwah salaf tidak pernah bosan mengajari umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Biar orang sibuk ganti ini, ganti itu, bukan urusan kita. Kita tetap mendakwahkan tauhid. Kenapa? Karena inilah fikih realita yang sebenarnya. Anda ingin negara aman, jauh dari rasa takut, Anda ingin negara tentram, nyaman, gemah rifah, Allah jinali, Rabb baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, tauhid kuncinya. Karena kita ini dituduh, dakwah salaf ini dituduh tidak fikih realita. Ente cuma ngaji-ngaji aja enggak tahu mau ganti presiden. Kita yang paling tahu tentang fikih realita. Negara akan aman dengan tauhid. Negara akan menjadi kuasa dengan tauhid. Agama Islam akan tetap tidak diinjak-injak, tidak diolok, tidak dihinakan, tidak didustakan dengan tauhid. Tanamkan tauhid kepada umat Islam. Itu fikih realita yang sebenarnya. Karena kita dikatakan dakwah salaf dikatakan tidak tahu fikhul waqi', fikih realita. Ya. Ini ahibati hamdulillah taala. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan faedah tauhid di akhirat. Yang pertama yaitu diampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya bani Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, dosanya itu bergunung-gunung hampir sejagat raya, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau bertauhid, tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Orang yang bertauhid niscaya diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, selama bukan dosa apa? Syirik. Tetapi ingat, hadis seperti ini bukan berarti membuat seseorang meremehkan dosa. Ah, enggak apa-apa, Ustaz, sedikit-sedikit. Ngaji tauhid. Ngaji sama siapa? Sama antum ngaji. Ada faedah menarik. Saudaranya Nabi Yusuf, ketika mereka mengatakan uktul Yusuf witrahu ardan yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bunuhlah Nabi Yusuf, kata saudara-saudara Nabi Yusuf yang disebut dengan al-asbar, bunuh Nabi Yusuf karena mereka iri Nabi Yakub sebagai bapak terlalu memperhatikan Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf yang sangat diperhatikan oleh Nabi Yakub. Maka mereka iri, mereka akhirnya mengatakan uqtulu Yusuf, bunuhlah Nabi Yusuf, atau buang dan kemudian buang dia di suatu daerah, yakhlulakum wajhu abikum, supaya perhatian bapak kalian kepada kalian seluruhnya. Sudah hilang perhatiannya kepada Nabi Yusuf. Kemudian lihat di sini kaidahnya. wa takunu min ba'di qauman salihin. Dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Ini subuhan orang yang meremehkan maksiat. Contoh ya, Ustaz, boleh ya minjem duit di bank, riba, modal sedikit aja, nanti besok istighfar, Ustaz. Persis ini persis surat Yusuf ayat 9. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Setelah kamu bunuh Yusuf, buang, maka setelah itu kalian menjadi orang-orang soleh. Ini subuhan para peremeh maksiat. Setelah maksiat kita bisa istighfar. Subuhan itu diambil dari saudaranya Nabi Yusuf. Jadi saya pernah ada orang bertanya habis kajian, Ustaz, Ustaz kan tahu bahwa travel haji dan umroh itu banyak pahalanya. Oh iya, banyak pahalanya. Memudahkan orang berhaji, berumroh, banyak pahalanya, asalkan diletakkan dalam niatnya. Kalau begitu Ustaz, kami ingin minjem modal di bank, bagaimana hukumnya? Oh haram, meskipun niatnya baik. Kan niatnya baik Ustaz, nanti kita setelah modal tersebut kita pinjam, kemudian kita berkembang, kita istighfar Ustaz, banyak-banyak sedekah, Allah kan maha pengampun. Ini persis. Takunu min ba'di qauman salihin. Setelah itu kalian menjadi orang-orang saleh. Persis subuhannya para peremeh maksiat. Nanti bisa istighfar. Nah, orang yang bertauhid tidak seperti itu. Ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak pernah meremehkan maksiat meskipun dia tahu yang bertauhid akan diampuni dosanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu apa yang diucapkan dari ayat. Pemahaman ayat tersebut berarti Allah mengampuni orang yang bertauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertauhid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, pasti masuk surga. Di situ dakhala al-jannah dalam bentuk fi'il madhi. Ini saya harus jelaskan biar benar-benar menancap dalam keyakinan kita. Barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah, maka dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Lihat, man, barang siapa. Para ulama mengatakan ini adalah kalimat syarat. Kalimat apa? Syarat. Barang siapa yang makan maka dia kenyang, barang siapa yang tidur maka dia segar, barang siapa yang belajar maka dia pintar. Ini kalimat syarat. Jawaban syaratnya ini jawaban syarat. Barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, jawaban syaratnya masuk surga. Nah, apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau yang telah. Barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya ia telah masuk surga. Apabila jawaban syarat dalam dalam bentuk kata kerja lampau, maka menunjukkan pasti. Makanya diterjemahkan, siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti apa? Ya. Begitu cara memahami hadis melalui pemahaman bahasa, sehingga benar-benar menancap dalam hati. Masalah apapun yang saya hadapi, istri sakit, anak sakit, istri kena kanker, saya tidak akan berpaling dari Allah, karena urusannya pasti surga. Barang siapa yang mensyirik, yang mati dan tidak mensyirikkan Allah, maka pasti surga. Kaidahnya tadi apa? Apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, menunjukkan kepada sebuah kepastian. Paham ini Pak Eko? Baik. Kemudian ini sudah habis waktunya kita ini. Baik. Kemudian yang keberapa? Tiga. Nah, ini penjelasan dari yang sudah kita sebutkan. Tauhid mencegah ataupun menahan ataupun mengharamkan seseorang dari masuk neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alanna man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah." Allah telah benar-benar mengharamkan. Ini juga ada faedah bahasa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan. Harama fi'il madhi. Apabila sebelumnya ada inna, menunjukkan kepada penekanan. Sesungguhnya Allah telah benar-benar mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mencari wajah Allah dengan ucapan tersebut. Maka ini faedah yang ketiga dari tauhid di akhirat. Haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Faedah yang keempat, haram kekal di dalam neraka. Apa bedanya yang ketiga dengan keempat? Kalau yang pertama, yang ketiga apa? Tidak masuk neraka sama sekali. Kalau yang keempat, kalaupun masuk, tidak akan kekal. Ustaz, bisakah orang bertauhid masuk? Oh, bisa. Karena orang bertauhid kan juga bermaksiat. Ya, contohnya siapa? Ya, kita-kita. Ngaku saja. Ya. Bertauhid bermaksiat, akhirnya maksiatnya lebih besar. Ketika ditimbang, maksiatnya lebih besar, tapi tidak pernah mensyirikkan Allah. Maka dia mungkin masuk ke dalam neraka, tapi tidak akan pernah kekal. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi waznu syahiratin min iman." Akan keluar dari api neraka. Berarti sudah masuk. Akan keluar dari api neraka. Seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari iman. Iman maksudnya apa? Sinonim dari pahamnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbicara. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini hari-hari seperti ini isyanya agak malam ya, Pak ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya agak malam kita pulang. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita masih kebagian masuk surga tanpa hisab? Karena dalam hadis hanya 70 ribu saja yang dimaksud, yang masuk 70 ribu itu golongan atau manusia, Ustaz. Jadi ada hadis yang berbunyi, wa fihim 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Di antara umatmu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Siapa mereka? Yang pertama, la yatatayyaru, orang-orang yang tidak mempunyai perasaan bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Yang kedua, la yaktawun, orang-orang yang tidak melakukan pengobatan secara kai, besi panas ditusukkan ke dalam tubuh karena itu menyiksa tubuh. Yang ketiga yaitu la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang hanya kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Itu 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan fa'al. Kalau dihitung para sahabat yang menaklukkan kota Mekah, 150 ribu. Nah, sudah habis tiketnya. Enggak masuk kita. Tetapi Allah Maha Luas rahmatnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi an yudkhila min ummati 70 alfan بغير حساب ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألف. Allah Rabbku menjanjikan kepadaku untuk umatku memasukkan ke dalam surga tanpa siksa, tanpa azab, tanpa hisab 70 ribu. Dari 70 ribu ini setiap seribunya membawa 70 ribu. Berapa tuh? Coba hitung. 70 ribu setiap seribunya membawa 70 ribu. Cuma sekian? Hitung yang benar. Bulan depan saya ingin tahu jawabannya. Ya? Hitung yang benar. 70 ribu setiap seribunya membawa 70 ribu. Jangan dihitung sekarang. Banyak yang penting mudah-mudahan dapat. Ya. Nah, itu. Kemudian belum selesai hadisnya. Wa thalathu hafayatin min hafayati rabbi, dan tiga tanggukan dari tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam tanggukannya gimana? Maka seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apakah keajaiban-keajaiban karena tauhid seperti batu yang bergeser sendiri masih ada sampai sekarang? Karena banyak kisah-kisah orang-orang yang mengaku wali memiliki keajaiban tersebut. Maka jawabannya adalah kita wajib percaya apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Adapun kisah-kisah sekarang, maka banyak yang terjadi hanya konon ceritanya. Adapun kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul, maka kita wajib percaya. Ya, kita wajib percaya. Wallahu a'lam. Mending mana seorang muslim yang biasa saja ibadahnya, kadang sholat, kadang tidak, masih suka bermaksiat, dibanding dengan seorang muslim yang rajin ibadahnya namun tidak sesuai dengan tuntunan dan masih suka berbuat kesyirikan seperti bertabaruk dan menyembah Allah di kubur-kubur. Syukran. Tidak mending mana-mana. Karena pilihannya semuanya salah. Pilihannya adalah beribadah yang tauhid, yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mending mana, Ustaz? Membaca Al-Quran di bulan Ramadan khatam berkali-kali, bisa 5-6 kali khatam, tapi tidak faham artinya, tidak tahu tafsirnya, dibandingkan dengan membaca Al-Quran satu ayat, tahu sebab turunnya, tahu artinya, tafsirannya, pelajaran di dalamnya, mending mana? Ini pertanyaan orang malas baca Quran. Akhirnya dua-duanya dia enggak dapat. Khatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Begitu. Itu biasanya begitu. Makanya pilihannya keliru, maka tidak bisa kita pilih. Ya. Pilihannya yang benar adalah kita beribadah dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah pernah meminta ruqyah, tapi waktu itu belum tahu dalilnya, bagaimana Ustaz? Maka jawabannya begini. Disebutkan dalam hadis tadi, salah satu sifat dari yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Maka kita ingin dudukkan dulu hukumnya. Kalau kita berbicara apa hukum minta diruqyah, maka hukum dalam Islam secara taklif tidak lebih dari 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka apa hukum minta diruqyah? Maka hukumnya adalah boleh, mubah, halal. Boleh. Ya. Apa hukum diruqyah? Apa hukum minta diruqyah? Boleh. Cuma dia akan terlewat keutamaan, yaitu apa? Tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan berarti orang yang minta diruqyah kemudian berdosa, tidak. Dia cuma lewat keutamaan. Itu pun salah satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dari tidak meminta diruqyah sehingga menyebabkan dia tidak masuk surga dengan masuk surga yang tanpa hisab tanpa azab, maksudnya adalah tidak meminta diruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Itu pendapat yang kedua. Intinya para ikhwah, secara hukum fikih, kalau kita berbicara tentang hukum, bolehkah minta diruqyah? Boleh. Cuma dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam. Dahulu saya pernah diberitahu oleh orang tua saya, jika gigi saya mau copot, maka buanglah ke arah tergantung posisi gigi yang copot. Apakah itu termasuk kesyirikan? Maka begini. Ini perlu didudukkan sebuah kaidah. Apabila ada sesuatu dijadikan sebagai sebuah sebab yang syariat Islam belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, kemudian dia dijadikan sebagai sebuah sebab, maka itu adalah kesyirikan. Saya ulangi. Sesuatu dijadikan oleh syariat, saya ulangi. Sesuatu dijadikan sebagai sebuah sebab, padahal syariat Islam belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, lalu tetap dijadikan oleh orang ini sebagai sebab, maka menjadikannya sebagai sebuah sebab adalah termasuk syirik asghar. Saya beri contoh, memakai cincin. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang pakai kuningan di sini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Kemudian orang tersebut mengatakan, minal wahi, saya memakai ini agar saya tidak sakit, agar saya kuat. Kalau bahasa kita sekarang kebal. Maka kata Rasulullah SAW, anzih, fa innahu la yaziduka illa wahi. Lepaskan itu. Sesungguhnya benda tersebut tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Wa innita wahya alaik ma aflahta abada. Jika engkau mati, engkau masih memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Lihat di sini, sebab dijadikan sebagai sebuah sebab, padahal syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, maka dikategorikan sebagai syirik apa? Asghar. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Kalau sebab ini diyakini dialah yang menjaga, memberikan kesehatan. Kalau dia meyakini, kalau hanya sebatas memakai tapi dia masih yakin Allah yang melindunginya, maka ini syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau dia yakin sebab inilah yang menjaganya. Paham bedanya sekarang? Ustaz, obat bagaimana? Maka obat adalah sebab yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab, maka boleh hukum, terutama obatnya yang sudah terbukti. Ayah mana? Ayahnya mana ini? Nah, itu ayahnya itu sana. Itu ayahnya itu. Nah, itu angkat tangan. Mudah-mudahan jadi anak saleh. Amin. Ahibbati, hafizakumullah ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sama dengan masalah gigi tadi. Gigi atas kalau copot maka dibuang ke atas. Hah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Dibuang ke bawah. Kalau gigi bawah, buang ke atas. Maka ini dijadikan sebab yang syariat belum menjadikan sebab. Maka apabila tetap dijadikan sebab, maka dikhawatirkan masuk ke dalam jurang syirik apa? Asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini gigi itulah yang mendatangkan kebangkrutan. Paham? Wallahu'alam. Apakah ruqyah rumah dengan media air disemprotkan ke rumah dengan dibacakan ayat Al-Quran termasuk perbuatan syirik? Maka kita dudukkan dulu permasalahannya. Apa hukum membacai air dengan ayat Al-Quran? Sebagian para sahabat melakukannya. Hukum membacakan air dengan ayat Al-Quran. Sebagian para sahabat melakukannya. Maka tidak mengapa hukum membacakan air dengan ayat Al-Quran. Tidak mengapa. Cuma ruqyah dengan rumah saya belum tahu dalilnya. Ya, meruqyah dengan air yang dibacakan tersebut kemudian disemprotkan, disiramkan, saya belum tahu dalil. Yang ada adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bacalah Al-Qur'an di dalamnya. Berarti ruqyah membacai rumah adalah dengan memperbanyak baca Al-Qur'an di dalamnya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita alladzi la tuqra'u fihi Al-Qur'an," sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya maka seperti kuburan. Jangan sampai menjadikan rumah sebagai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka dibacailah Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarakaha hasrah wa la yastati'u man batala." Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya mendatangkan berkah, kebaikan yang banyak dan terus menerus, dan kebaikan terus menerus tanpa batas. Meninggalkannya kerugian dan tidak ada tukang sihir yang mampu melawannya. Bacai Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Bagaimana statusnya jika seorang istri yang sudah mengabdi dan berbakti kepada suami, tapi setiap baktinya tersebut sering diumbar ke orang lain? Apakah ikhlasnya istri tersebut berbuah pahala atau malah berujung pada riya dan amal ibadahnya sia-sia? dan bagaimana menyikapinya karena ibu mertua saya seperti itu. Jika saya mencoba menasihati malah beliau tidak terima dan marah kepada saya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin begini, istrinya berbuat baik kepada suaminya. Lalu suaminya bangga dan menceritakan kepada orang lain, terutama kerabat. Apakah di sini istri kemudian pahalanya akan berkurang? Maka jawabannya tidak. Rasulullah SAW ketika ada orang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika seseorang dipuji oleh orang lain? Maka kata Rasulullah SAW, tilka ajul busyrul mu'min. Itu adalah kegembiraan yang disegerakan oleh Allah untuk orang yang beriman. Jadi apabila sang suami menceritakan kebaktian ataupun ibadah, kesolehan istrinya, maka pada saat itu, kalau seandainya suami tersebut menceritakan dengan ikhlas, bukan untuk riya atau ujub, maka itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Tetapi jika istri mengetahui, maka nasihatilah suaminya agar lebih baik disembunyikan amalnya, karena takut riya, takut ujub, takut sum'ah yang bisa menghapuskan amal ibadahnya. Kalau suami marah bagaimana? Maka teruslah menasihati dalam kebaikan, sehingga benar-benar suaminya tidak ujub dengan keluarganya, tidak ujub dengan istrinya, dan semisalnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam amal-amal saleh yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.